Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Halaman 202 ya. Terus 2. Terus 3. Qala wa yata'ayyanu inna al-maqsura fi al-ibtida'. Ya. Dan ditentukan inna dengan dikasrahkan, hamzahnya wajib dikasrahkan. Ya. Fi al-ibtida'. Yang pertama ini. Ya. Hamzah wajib dikasrah apabila terletak pada ibtida', permulaan kalam. Contoh nahu inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an. Ini di awal kalam. Ya, lihat i'rabnya tuh. I'rabnya inna harfu taukid wa nasbin, ya. Ya, dan seterusnya baca sendiri i'rabnya. Wa ba'da ala, ba'da ala, ala itu lihat i'rabnya harfu istiftahin wa tanbihin. Huruf yang digunakan untuk memulai kalimat dan memberikan tanbih. Ya, tadulu ala tahaqquqi ma ba'daha, yang menunjukkan benar-benar terjadinya setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Allati yustaftahu biha al-kalam, yang kalam dimulai atau dibuka dengannya, dengan ala tersebut. Ala, setelah ala bukan anna, tapi inna awliya Allahi la khawfun alaihim. Ala inna bidhikrillahi, ala inna bidhikrillahi tatma'inul qulub. Ala bidzikrillah, enggak pakai inna ya. Oh iya, enggak pakai inna. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Nah. Wa ba'da haitsu, terletak setelah haitsu. Taqul jalastu haitsu inna Zaidan jalisun. Wa ba'da al-qasam, setelah sumpah nahu hamim. Wal kitab, wawnya waw qasam, wal kitabil mubin. Hamim wal kitabil mubin, perhatikan itu. Ya. Hamim ya Allahu alam bi muradihi, kata pensyarah. Wa wa harfu qasam al kitab ya muqsam bihi, yang dijadikan sumpah. Majrur bil waw. Ya. Kemudian lihat inna anzalnahu. Inna taqaddama i'rabuha qariban, i'rabnya di atas. Wahia jawabul qasam. Nah, wa ba'dal qaul, setelah qaul, mau qala atau yaqulu ya atau qul ya, pokoknya setelah qaul wajib kasrah. Qala inni abdullahi, ya. Tabarakallahu fikum. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin. Ya. Wa idza dakhalat allamu bi fi khabariha, yang berikutnya apabila lam ya, ya apabila lam dimasuki oleh khabar, apa apabila lam memasuki khabarnya, ya lamnya ini ya lam ibtidaiyah, lam ibtidaiyah memasuki khabar inna. Baik, maka wajib dikasrah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Nah, kalau enggak dalamnya, wallahu ya'lamu annaka. Wajib annaka. Wallahu yashhadu inna al-munafiqina lakadibun. Kalau enggak ada lamnya lakadibun, wallahu yashhadu annal munafiqin kadibun. Namun karena ada lam, lam muzahlaqah, lam ibtidaiyah, maka wajib kasrah. Sudah, kalau dihitung tadi ya wajib kasrah itu di mana ya ibtida'il kalam, ya itu ibtida'il kalam. Afwan, yang pertama bukan ibtida'il kalam, yaitu apa? Yang pertama ya ada ibtida', yang kedua ba'da ala tanbih, ya. Yang ketiga apa? Ba'da haitsu. Yang keempat ba'dal qasam. Yang kelima ba'dal qaul. Yang keenam idza dakhalat lamu fi khabariha. Saya kasih hitung setengah menit untuk ngapalin. Satu. Nah, Paris. Yang lain tutup buku, yang lain tutup buku, yang lain tutup buku, yang lain tutup buku. Atau jangan lihat buku. Ayo. Yang wajib kasrah di 6 keadaan, ayo. Kalau tidak, terus. Ba'da ala, terus. Hah? Ba'da haitsu, terus. Ba'da qasam, terus. Ba'da qaul, terus. Nah, berikan contohnya Fikri. Philip tidak. Philip tidak, Philip tidak, Philip tidak ya kalam contohnya tadi. Inna anzalahu. Ba'da lam tanbih atau lam istiftah, berikan contohnya sini Suyudi. Suyudi. Baru tadi. Berikan contohnya Rapi. Ala inna awliya Allah. Ba'da haitsu. Zaki, contohnya Zaki. Contohnya dari mana aja terserah, mau dari yang tadi yang terbaca. Ah, Zaki enggak bisa Zaki. Harga, harga. Ah, Nugraha. Hah? Remon, remon. Ah. Ihsan. Kalau dicontoh tadi apa? Jalas itu. Hai itu. Inna Zaidan jalisun. Bikin aja sendiri. Ya. Bikin aja sendiri antum. Apa kayak? Kum tu hai itu. Inna abaka qaimun. Nah. Baik. Terus contohnya ba'dal qaul di sini. Niko. Apa? Qala innal musannifu. Oh boleh. Qala innal musannifu. Ini kuas inna. Qala innal musannifu yakul. Boleh. Boleh, boleh. Nah, idza dakhalat lam fi khabariha. Contohnya. Coba. Ihsan. Ketahuan gak hafal surat Al-Munafikun ini. Fikri. Wallahu ya'lamu nakal rasul. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadzibun. Buka bukunya lagi. Baik, barakallahu fiik. Bentar, bentar, bentar. baca syarahnya sekarang. Baca di sini. Fadzal Suyudi, baca Suyudi. Ta'ayyanu inna al-maqsuratu. Ta'ayyanu inna al-maqsuratu. Ya, antum innanya ini kan bimbabil hikayah. Baik, ya. Ta'ayyanu inna, dia fa'il dari ta'ayyan. Al-maqsurah berarti tabi'nya. Ya, bukan isimnya. Ini innanya itu bimbabil hikayah. Kan di matan diharokatin itu kan. Terus. In sahha al-i'tibarani kama sayati. Fa amma wujubul kasri fa wajibun dhakara al-musannifu minha khamsatan. Al-awwalu an taqa'a fi tilail kalami haqiqatan ay bi an la yasdiqa la yasbiqaha syai'un lahu ta'alluqu bitilkal jumlah ta'allukun bitilkal jumlah tadi kami sama dalam musabbihi wa nahu inna zaidan qa'imun aw hukman ay bi an yasbiqaha dhalika wa wuqu'iha ba'da ala al ism ala istif ta'iyatu kama bimithali musannifi. Baik, cukup. Qawluhu ta'ayyana inna al-maqsurah. Ini ditentukan inna al-maqsuratu ila akhir. I'lam, ketahuilah kata beliau, anna al-kasrata anna likasrati hamzati inna wa fathiha thalatha halatin. Ketahuilah bahwa pada kasrah hamzah inna dan pada kasrah inna ataupun difatahkannya itu ada tiga keadaan. Ya, ada tiga keadaan. Nah, al-ula wujubul kasri. Yang pertama wajib kasrah. Ya. Wa dhalika fi kulli mawdhi'in la yasuddu al-masdaru masaddaha wa masadda ma'mulaiha. Yang pertama wajib kasrah. Yaitu pada setiap posisi atau tempat yang masdar tidak bisa menutupi ya masaddaha, tidak bisa menutupi masdar tidak dapat menutupinya dan menutupi ma'mul dari inna atau anna tadi. Ma'mulnya apa? Dari kedua ma'mulaiha, dari kedua ma'mulnya, isim maupun khobarnya. Isim maupun khobarnya. Ya, nanti dia di matan berikutnya, ta'ayyana anna al-maqtuha idha dakhalat idha hallat fi mahallil fa'il. Nah, ini masdar, lihat perhatikan, anna itu masdar, dia menutupi ya, menutupinya. Tapi misalkan awalam yakfihim ya, anna, annanya itu nanti fitawil masdar sebagai fa'il dari yakfihim, dari yakfihim. Nah ini apabila masdar tidak mampu menutupi ya, penutupnya dan menutupi kedua makmulnya, maka wajib kasroh ya, kedua makmulnya itu isim dan khobar ya. Barakallahu fikum. Ats-tsaniyatu wujubu fathiha, wajib fathah, wajib anna in sadda dzalika. Nah, jadi jika masdar ya dapat menutupi, artinya dapat menggantikan anna. Ya, jika masdar ini ya, jika masdar dapat menutupi anna. Kalau yang pertama masdar enggak bisa menggantikan anna. Enggak bisa menggantikan anna, enggak bisa menggantikan inna, maka wajib kasrah. Ya. Qul inna salati, ya, ini enggak bisa digantiin. Ya. Tapi kalau antum mengatakan alam ta'lam annallaha, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wa fil ardh. Alam ta'lam, ta'lam ini kan butuh maf'ul. Ya enggak? Alam ta'lam annallaha, ya, annallaha. Ini masdar mampu menggantikannya nanti. Masdar mampu menggantikannya. Paham enggak sini? Nah, tapi kalau yang ala inna awliya, nah ini enggak bisa masdar menggantikannya. Berarti baik, aslaniyatu jawazul amrain. Boleh keduanya, boleh fathah, boleh kasrah. Ya. Boleh fathah, boleh kasrah. Baik. Yaitu in shaha al-i'tibaru kama saya, in shaha al-i'tibarani kama saya. Jika keduanya boleh diungkapkan dengan inna atau anna, nanti sebagaimana akan datang oleh penjelasannya di mata. Ya, jadi ada tiga. Ya, ada tiga di sini, ada tiga keadaan, yaitu wajib kasrah. Ya, wajib kasrah. Ya. Wajib kasrah itu tadi apa? Ya, apabila masdar tidak mampu ya, menggantikan kedua makmulnya, inna atau anna. Yang kedua wajib, wajib fathah. Wajib fathah ini apabila mengandung makna masdar, ya, seperti jika berada dalam kedudukan masdar, ya, misalkan yang diropakkan oleh fi'il, ya, antum mengatakan yu'jibuni annaka qa'imun, yu'jibuni, yu'jibu fi'il, nun nun mikoya, ya domir, bimali nasmin maf'ulun bih, mana fa'ilnya, belum ada. Yu'jibuni annaka qa'imun. Nah, nanti annaka qa'imun itu nanti mentakwil masdar, karena anna itu harfu nasbin wa masdarin. Mentakwil masdar. Ya. Annaka qa'imun berarti yu'jibuni ditakwil qiyamuka. Annaka qa'imun, qama yaqumu qiyam. Yu'jibuni annaka qa'imun, yu'jibuni qiyamuka. Ya. Saya barakallahu fikum. Ya, atau mentakwil pada jar majrur. Ajibtu min annaka qa'imun. Ajibtu min annaka qa'imun. Ajibtu fi'il fa'il min harfu jar. Annaka min annaka berarti min qiyamika, begitu. Min qiyamika itu wajib, wajib fathah. Yang ketiga berarti yang boleh keduanya. Ini akan datang penjelasannya. Qala fa amma wujubul kasri, adapun yang wajib kasrah, falahu mawadi'u, maka dia punya beberapa mawadi', tempat zakarul musannifu minha khamsatan. Mufannif menyebutkan di antaranya ada lima. Ya. Ada lima. Yang pertama al-awwal antaqa'a fi ibtida'il kalam, berada di awal kalam hakikatan, secara hakikat, bi an la yasbiqaha syai'un, yaitu sesuatu apapun tidak mendahulinya, lahu ta'alluqun bi tilkal jumlati, dan dia memiliki keterkaitan dengan jumlah yang dimasukinya, ya, dengan isim dan khabarnya, kamisalil musannif, misal inna zaidan qa'imun, dia memiliki ta'alluq, ya, dari jumlah yang dimasukinya, dari zaid qa'imun, ya. Nah, ini hakikat. Dia berada di awal kalam secara hakikat. Atau secara hukum. Aibi ayasbiqo hadha dika kawuku iha ba'da ala. secara hukum aja, artinya dia enggak di awal-awal banget. Ya. Dia enggak berada di awal-awal banget. Semisal dia terletak setelah Allah, kan Allah duluan, ya enggak? Allahnya duluan. Ya, maka dihitungnya sebagai hakikat apa namanya? Hukum aja. Hah? Ba'da Allah al-istiftahiyah. Apa itu Pak Edi? Buat siapa? Wah, mantap. Ya. Enak bener antum, dapat serabi mulu ini. Syukran Pak Edi. Ya. Kauku ya ba'da ala al-istiftahiyati kama fi misalil musannifi. Semisal dia terletak setelah ala al-istiftahiyah sebagaimana yang contohkan oleh musannif. Ini secara hukum. Kalau secara hakikat dia benar-benar di awal. Innal faris gitu. Inna faris qaimun berarti hakikat. Ya, kalau hukum kita katakan ya. Ala inna faris qaimun. Nah. Awal ini. Baik. Karena dia enggak benar-benar di awal. Ya, au hukman ayasbiku hadzalika. Ya udah. Wa qawluhu ba'da haitsu. Ini udah dibaca belum? Hah? Niko, baca Niko. Kama bayanahu al-faqihi fi syarqatir wasabban wasabban wasabbanu ya, bukan sabbani. Terus ila jumlatan am di anama wajib, kalau wajibun wajibun wa innama wujiba berikutnya wasohi wakola ba'da haisu ya, yang berikutnya setelah haisu, setelah haisu ya, barakallahu fikum. Qala rahimahullah ta'ala ila hadha huwa al-mawdi'u tsani ya, ini adalah tempat yang kedua, posisi yang kedua. Wa innama wajib al-kasru ya, dan sesungguhnya wajib kasrah di sini wajib inna li anna haitsu, karena haitsu la tudafu illa ilal jumal, karena haitsu tidaklah diidofakan kecuali diidofakan ke jumlah. Jumal jamak dari jumlah, jumlah-jumlah. Haitsu tidak diidofakan ke isim mufrad ya, tetapi diidofakan ke jumlah ya. Jadi paham sini ya. Wa fathu anna, kalau difathahkan anna ke haitsu setelah haitsu, yuaddi ila idafatiha ila al-mufrad, maka ini akan menghantarkan kepada idafah ke yaitu menghantarkan menuju apa namanya kepada idafah yang kepada diperuntukkan pada mufrad, maka enggak benar, karena haitsu mesti diidafahkan kepada jumlah, enggak boleh kepada anna ya, haitsu inna enggak boleh anna. Wasahihu jawazul amrain, namun yang sahih mengenai haitsu ini boleh dua hal, yaitu boleh haitsu inna atau haitsu anna. Kama bayyanahu al-faqih fi syarh al-qatr, sebagaimana dijelaskan al-faqih di syarh al-qatr wa sabban. Dan jelaskan oleh as-sabban tentunya di hasyiah syarah al-fiyah ashmuni. Wa qawluhu ba'dal qasam. Setelah qasam hadha huwa al-mawdi'u al-thalith. Ini tempat yang ketiga. Wa inna ma wajabal kasru li anna jawab al qasam la yakunu ila jumlatin. Ini wajib kasrah setelah qasam. Kenapa? Karena jawab qasam tidaklah dia melainkan dalam bentuk jumlah. Tak boleh anna. Kalau anna berarti mufrad. Ya. Wa ba'dal qaul hadha huwa al mawdi'u rabi', ini tempat yang keempat. Inna ma wajiba, kenapa diwajibkan? Li anna maf'ulal qauli la yakunu ila jumlatin. Karena maf'ul dari qaul tidaklah dia melainkan dia dalam bentuk jumlah. Enggak boleh antum mengatakan qul zaidun, enggak bisa. Ya. Ya, qul zaidun enggak bisa. Dia mesti jumlah. Qala zaidun. Terus apa maqul bi qaulnya mana? Mesti dalam bentuk jumlah. Qala zaidun. Ya. Ana qaimun. Nah, itu berarti ana qaimunnya itu apa? Qala zaidun, zaidun bukan maqul bi qaul, dia fa'il. Paham gak sini? Nah, anak qa'imun itu dia baru maf'ulnya. Ya, yang disebut dengan maf'ul bil qaul. Dia mesti dalam bentuk jumlah. Maka kalimat setelah qala atau qul atau yaqul itu mesti kasrah. Ya. Qala Zainun inna inna abaka qa'imun. Nah, dan seterusnya. Wa qawluhu idha dakhalat lam, idha dakhalat al-lamu fi khabariha, apabila lam musahlaqah atau lam ibtidaiyah masuk ke khabarnya. Hadha huwa al-mawdi'ul khamis. Wa inna ma wajaba kasraha, kenapa wajib kasrah? Li anna lam al-ibtida' la tajtami illa ma'a inna al-maqsur. Ya. Kenapa? Karena namanya lam ibtida' tidak ada berkumpul kecuali bersama inna yang dikasrahkan. Ya, bersama inna yang dikasrahkan. Nah. Tapi gampang ini ya. Gampang ini. Tadi ya wadzalika fi mawdi'in yang di halaman 204 fi wala yasudul masdar, masdar tidak dapat menempati posisinya, itu artinya wa masad wa masadda maf'ulai ma'mulaiha, karena juga dia tidak dapat menutupi kedua ma'mulnya. Mana lagi, ada yang bingung di sini mau ditanyakan? Kalau di alfiyah lebih luas ya, nanti ya, di alfiyah lebih luas. Oh, di sini juga lumayan ya. Baik, kita lanjut. Wa ta'ayyana. Wa ta'ayyanu anna al-maftuhatu idha halat fi. Berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala. Wa ta'ayyanu anna. Dan ya, ditentukan anna wajib fathah idza hallat mahallal fa'il, apabila dia menduduki atau menempati kedudukan fa'il. Ya, contoh awalam yakfihim anna anzalna, ya, anna anzalna, nanti dia kan dia anna harfu nasbin wa masdarin, dia mentakwil masdar berarti, maka takwil dari yakfihim itu takwil masdar. Ya, lihat tuh di takdirnya tuh awalam yakfihim inzaluna, ya, anna anzalna, anzala yunzilu inzalan, ya enggak, berarti inzaluna awalam yakfihim anna, ya, tidakkah cukup bagi, ya, bagi mereka bahwa kami telah menurunkan au mahalana ibil fa'il, atau posisi menempati posisi naibul fa'il. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafar minal jin. Katakanlah wahai Nabi, telah diwahyukan kepadamu, ya, qul uhiya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan bacaan Quran darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di footnote itu. Ya. Kul uhiya ilayya uhiya. Nah itu fi'il bina'il majhul. Ya. Annahu anna berarti anna masmiha. Istama'a nafarun fi'il fa'il jumlah fi mahalli raf'in khabar khabar anna. Ya, minal jin jar majhul muta'alliq bi mahdhuf na'at li nafar. Wal masdar muawwal naibu fa'ilin taqdir qul uhiya ilayya istima'u nafarin istima' istama yastami'u istima'an ya, istima'u nah itu naibul fa'il katakanlah telah diwahyukan kepadaku pendengaran sekelompok dari kalangan jin au mahallul maf'ul atau dia menempati posisi maf'ul anna ini contoh la takhafun jangan kalian takut takut apa annakum asyraktum billah. Ya. Kamu semua tidak merasa takut karena kalian telah menyekutukan Allah. Takut apa? Annakum bahwasanya kalian menyekutukan Allah. Takdirnya apa? La taqabuna isyrakakum. Isyrakakum billah. Asyraka yusyriku. Isyrak. Baik. Berikutnya. Al-mahala mubtada. Atau mahal menempati posisi mubtada. Contoh, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwasanya kamu melihat bumi itu kering dan gersang. Atau di footnote, takdirnya apa? Wa min ayatihi ru'yatuka annaka taro yaro ru'yatan. Wa min ayatihi ru'yatuka annaka tara ru'yatuka al-ardha al-ardha maf'ul dari ru'yah khashi'ah ya khashi'atan ya di antara tanda kuasanya ialah penglihatan engkau kepada bumi yang bumi itu ya khashi'ah gersang kering idza dakhalat 'alaiha harful jar atau dimasuki oleh harful jar dzalika bi annallahu wa hal haq zalika bi annallaha ya i'rabnya ini gampang juga zalika bi annallaha zalika ismul isyarah ya barakallahu fikum bi annallaha huwal haqqu berarti i'rabnya apa apa takdirnya apa zalika bi annallaha huwal haqqu. Apa takdirnya ini? Wa irabuha qad taqaddama fi awalil fasal. Di awal pasal. Awal pasal ini. Memangnya ada ayat ini? Oh iya ada. Footnote nomor 2 halaman 200. Dzalika biqaulillahi huwal haqq. Dzalika biqaulillahi huwa al-haq. Baik, Zaki baca Zaki. Fi mawadi'a. Mahallal fa'ili inzaluna Baik. Tata'ayyanu anna al-maftuha ila akhir. Yajibu fathu hamzah. Wajib dipatahkan hamzah anna. Fi kulli mawdi'in hallat bihi mahallal mufrad. Pada setiap tempat yang dia menempati posisi mufrad. Ya. Bi an kuddirat bil masdar. Itu dengan ditakdirkan dengan masdar. Alladhi yasuddu masaddaha wa masadda ma'mulaiha. Yang masdar itu dapat menduduki ya, tempat-tempatnya, tempat-tempat mufrad tadi dan kedua makmulnya. Yaitu inna apa mubtada atau isim atau khobar. Wadzalika fi mawadi'a yang itu terdapat di berbagai tempat. Dzakara al-musannifu minha khamsatan aidan. Musannif juga menyebutkan lima. Yang pertama idza dakhalat idza hallat mahall al-fa'il. Apabila anna ini menempati posisi fa'il semisal yang disebutkan oleh musannif. Ya. Atau a'jabani annaka mujtahidun berarti a'jabani ya ijtihaduka. Ya, ijtahada yajtahidu ijtihadun. Ya, takdir masdaril muawwali ya inzaluna itu yang di ayat anna ya. Di ayat yang disebutkan oleh musannif awalam yaqihim anna inzal apa namanya anna anzalna berarti inzaluna ya kemudian wajtihaduka ini yang contoh yang mana nih mana ada contoh ini Ajabadi annaka mustahidun. Berarti ijtihaduka. Ajabani ijtihaduka. Birafa fa'il. Di annal fa'ila kada ma ba'dahu la yakunu ila jumlatan. Karena fa'il dan demikian pula ya, yang setelahnya tidaklah dia kecuali dalam bentuk mufrad. Ya, kecuali dalam bentuk mufrad. Kan enggak bisa annaka mustahidun itu jumlah, annaka mustahidun itu jumlah. Mesti jadi mufrad itu ijtihaduka. Wa taqdiru fi na'ibil fa'il yang tadi qul uhiya ilayya itu istima'u nafarin bi rafa istima'. Takdir pada maf'ul isyrakakum tadi udah dengan nasab. Takdir pada mubtada ru'yatuka. Ya. Ru'yatuka. Nah. Contohnya apa? Wa min ayatihi annaka tara al-ardha. Berarti ru'yatuka al-ardha khashi'ah. Ya, binasab. Takdir pada mubtada ini sudah ya ru'yatuka dia bi rafa. Ya, afwan bi raf'i. Wa taqdiru fil majrur ya dzalika itu dzalika bi anna Allah wal haqq bi anna Allah berarti bi kauni lahi wal haqq. Wal haqqa ya khabar yakun ya bi khabari kaun. Baik, jelas ya. Cukup dulu nanti besok kita. Subhanallah wa bihamdih. Syadallah ila anta astaghfiruka.